Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyara at-talabah wal-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah akan kita lanjutkan membaca kisahnya Dzulqarnain bersama Ya'juj wa Ma'juj. Dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam Al-Quran. Kita sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'atba'a sababa. Maka setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Dzulqarnain adalah orang yang diberikan penguasaan untuk bisa menundukkan seluruh muka bumi, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita fa'atba'a sababa. Kemudian Dzulqarnain pun melanjutkan perjalanannya. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada 'indaha qauma. Maka sampailah Dzulqarnain bersama dengan jaisy pasukannya di bumi paling barat di mana matahari tenggelam dan menemukan di sana taghrubu. Matahari itu benar-benar tenggelam fi 'ainin hamiah, pada sebuah tanah yang bercampur dengan air yang berwarna hitam. Dan di sana Dzulqarnain bersama tentaranya menemukan sebuah kaum, yang mana kaum itu setelah datangnya Dzulqarnain dengan pasukannya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham yang menunjukkan bahwasannya Dzulqarnain adalah rajulun salih, laisa bi nabi, bukan seorang nabi tapi seorang rajul yang salih, sehingga mungkin mendapatkan ilham. Dan ini telah kita sampaikan. Kita katakan kepada Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhida fihim husna. Boleh engkau untuk menghukum mereka, dan boleh pula untuk engkau berbuat kepada mereka, kaum yang berada di bumi bagian paling barat, kebaikan. Qala, maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ucapannya Dzulqarnain yang menunjukkan bahwasannya beliau adalah seorang imam muluk malik, seorang raja yang adlun, memiliki keadilan. Qala, maka Dzulqarnain pun mengatakan, amma man dzalama, adapun orang-orang yang berbuat kezaliman, fasawfa nu'adzibuhu, akan kita hukum dengan hukum yang berlaku pada saat itu dari syariat Allah. Thumma yuraddu ila rabbihi, kemudian kita kembalikan perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sampaikan bahwasanya seseorang ketika dia dihukum dengan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Allah di dunia, maka ada dua golongan. Golongan yang pertama, dia tidak menerimanya, maka fayu'adzibuhu adaban nukroh, Allah akan menyiksanya kelak di hari kiamat, adaban nukroh, dengan adab yang lebih pedih. Tetapi ketika dia bertobat dan menerima syariat Allah dari hudud, dari hukuman-hukuman had, dia bertobat, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan hukumannya di dunia, dan dia akan dimasukkan minat ta'ibin, dari orang-orang yang bertobat. Sebagaimana kisah yang kita sebutkan, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah s.a.w. mengaku berzina, lalu diusir oleh Rasulullah s.a.w. sebanyak 3 kali sampai akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan ya wanita tersebut dirojam dan memerintahkan sallu 'alaiha, para sahabatnya salatlah terhadap wanita tersebut. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an menyatakan, ayu shalla 'alaiha, apakah wanita ini itu shalla 'alaiha, disolati? Maka kata Rasulullah SAW, qad tabat taubatan, sungguh dia telah bertaubat. Lau qasamat taubatuhu, seandainya taubatnya itu dibagikan, ila sab'ina min ahli al-Madinah, 70 orang dari ahli al-Madinah, la wasi'atha, sungguh taubatnya akan mencukupi ya Pak, dari dosa-dosanya orang 70 di kota Madinah. Maka orang yang menerima had dengan syariat Islam, firqatan, ada dua golongan. Yang menerima maka akan Allah ampuni, adapun yang tidak, summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adaban nukra. Di dunia sudah dipotong tangan, di dunia sudah dirajam, tapi ketika dia tidak menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bertobat, maka dia mati dalam keadaan dosa karena mengingkari syariat Allah. Sayu'adzibu fayu'adzibuhu 'adaban nukra, maka Allah di akhirat akan mengadabnya dengan adab yang keras. Wa amma man amana, lalu kata Zulqarnain, adapun orang-orang yang beriman, wa amilas shalihat, dan melakukan beramal dengan amalan soleh, falahu jazaa'anil husna, maka baginya balasan di akhirat kelak, al husna, pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kita akan mengatakan kepadanya, kepada orang yang tinggal di negeri tersebut, di ujung bumi paling barat, dan melakukan amalan soleh serta beriman, min amrina, bahwasanya urusan kita, syariat kita, yusra, itu akan mudah untuk dirinya. Barakallahu fikum. Ini yang kemarin kita baca. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika Dzulqarnain kembali melanjutkan perjalanannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian dia pun berjalan ya, sababa, ke suatu tempat lagi. Yaqul, kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma salaka tariqan fasara min maghribi syamsi ila matla'iha." Berjalan dari barat menuju ke timur. Hatta idza balagha matli'ash syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin. Sampai idza, apabila balagha Dzulqarnain dan juga bala tentaranya sampai matli'ash syamsi, di mana matahari itu tatlu' terbit, wajadaha Dzulqarnain benar-benar mendapati, menemukan, ha asy-syamsa, matahari tersebut, tatlu'u, benar-benar terbit, ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra, ya, pada suatu kaum yang kami tidak memberikan kepada mereka, ya, baik secara yang kita lihat dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam alam semesta yang disebut dengan alami, adanya pepohonan dan yang selainnya, tidak pula Allah berikan kepada mereka petunjuk agar membuat apa, rumah-rumah dengan atap-atapnya. Min duniha, dari bawah matahari tersebut, sitra, sebuah penutup. Kata Ibn Katsir rahimahullah, ay laisa lahum binaun yukinnahum, mereka tidak memiliki bina, bangunan-bangunan yang bisa menaungi mereka. Wala asjarun tudhilluhum, demikian pula tidak ada pepohonan-pepohonan yang meneduhi mereka. Ini tempat paling timur, tempat di mana matahari benar-benar terbit. Wa tasturuhum min harris syams, dan tidak ada pepohonan-pepohonan yang tasturuhum meneduhi, menutup mereka, min harris syams, dari panasnya matahari. Bahkan kata Sa'id ibn Jubair rahimahullah, kanu humran kisara, mereka itu adalah orang-orang yang berkulit merah, kisaran, kecil, pendek, masakinuhum al-ghiranu, tempat-tempat tinggal mereka adalah al-ghiran, ghar, kuwa-kuwa, wa aktharu ma'isyatihim minas samaki, dan kebanyakan ma'isyatihim, penghidupan mereka minas samak, mencari ikan. Nah, disebutkan oleh Qatadah Ibnu Di'amah rahimahullah, dukirolana, disebutkan kepada kita, annahum bi ardin la tunbitu lahum syai'a, mereka berada di sebuah tanah, sebuah negeri yang tidak ada tetumbuhan yang tumbuh di daerah tersebut untuk mereka. Fahum, mereka itu, idza tala'ati syamsu dakhulu fi afrab, ketika matahari terbit, berarti pagi atau sore? Pak, pagi. Dakhulu asrab fi asrab, mereka akan masuk ke dalam gua-gua. Hatta idza zalati syamsu, sampai ketika matahari zalat, terbenam di arah barat, kharuju ila hurutihim wa ma'ayishihim, mereka baru keluar untuk mencari penghidupan mereka. Barakallahu fiik. Dan ada yang lebih menarik, apa yang disebutkan oleh Ibnu Jurayj dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Jurayj, fi qawlihi, pada firman Allah, wajadaha tadlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Dzulqarnain menemukan suatu kaum yang matahari itu dia jumpai di tempat tersebut benar-benar terbit pada suatu kaum yang tidak kita berikan kepadanya min duniha, di bawah sinar matahari tersebut sitra, penutup. Qala, maka kata Ibnu Jurayj, lam yabnu fiha bina'an qat, tidak memiliki bangunan sama sekali. Ya, ini juga sebagai dalil bahwasanya adanya rumah-rumah yang kita huni semuanya adalah nikmat dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki tidak memberikan ya kepada manusia petunjuk agar dibuatnya rumah ya, seperti ini. Tinggalnya di mana? Asrab, ghiran, di gua-gua. Kanu idza tala'ati syamsu dakhalu asraban lahum. Kalau matahari terbit, mereka langsung masuk ke dalam gua-gua mereka. Hatta tazula syamsu, sampai matahari tergelincir, tenggelam. Aw dakhalul bahra, kalau tidak masuk ke gua, mereka akan masuk ke dalam lautan. Ya. Wadhalika anna ardhahum laisa fiha jabalun. Yang demikian itu karena negeri mereka yang paling timur itu laisa fiha jabal, sama sekali tidak ada gunung. Kalau ada gunung mending. Ya, matahari yang terbit akan apa? Tertutupi sinarnya, terhalang. Ja'ahum jaisun marratan. Ini yang menarik. Suatu ketika ada sebuah tentara, pasukan yang datang kepada kaum ini. Sebelum siapa? Datangnya Dzulqarnain bersama dengan prajurit-prajuritnya. Faqala lahum ahluha. Maka penduduk negeri tersebut memperingatkan para tentara, para prajurit tersebut, la tatlu'anna 'alaikum syamsu wa antum biha. Jangan sampai matahari terbit pagi-pagi kalian masih ada di tempat ini, di negeri kita ini. Qalu, maka prajurit pasukan tersebut bersikeras dan mengatakan, la nabrahu hatta tatlu asyams. Ini waktu malam. La nabrah, kita tidak akan pergi kemana-mana hatta tatlu asyams, sampai matahari benar-benar apa? Terbit. Ngeyel. Nah, lalu ternyata pasukan ini melihat tulang belulang. Ma hadhil 'idhamu, tulang-tulang apa ini? Qalu, maka dijelaskan oleh penduduk tersebut yang zahirnya berarti ini kejadiannya di waktu malam, hadhihi jifatu jaisin, ini adalah bangkai dari tulang belulang dari bangkainya jaisin, suatu kelompok tentara pasukan, tola'at 'alaihi syamsu hahuna famadu, ngeyel, tidak mau pergi. Lalu terbitlah matahari alaihim, di atas mereka, hahuna, tepat di tempat ini, famaju, maka mereka pun mati terpang ya, karena panas tidak ada apa-apanya. Barakallahu fiik. Gurun pasir masih ada gunung-gunung, iya tidak, masih ada pohonan pun masih ada, bebatuan yang tinggi masih ada, ini tidak ada. Min duniha sitra, sama sekali penutup, penghalang yang menghalangi mereka dari sinar matahari. Qala, maka kata Ibn Jurayj rahimahullah fadahabu haribina fil ard. Maka langsung pergi. Pasukan tersebut haribin, dalam keadaan mereka takut. Ya, fil ard, dari tempat tersebut. Barakallahu fikum. Ma'asyara at-talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Dzulqarnain. Naam. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya mengatakan kadzalik, demikianlah, wa qad ahatana bima ladaihi khubra. Demikianlah, wa qad ahatana, sungguh kita telah meliputi, bima ladaihi, apa yang dialami, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, ladaihi, oleh Dzulqarnain, khubra, semua ilmu dan khobarnya. Semua Allah Subhanahu wa taala ketahui. Qala Mujahid, kata Mujahid rahimahullah, dan juga As-Suddi, ilman, yakni Allah mengetahui secara pasti dengan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, ai nahnu muttali'una ala jami'i ahwalihi wa ahwali jaisihi. Kita itu tahu semua dari keadaannya Dzulqarnain dari awal sampai akhirnya. Demikian pula keadaannya jaisi, tentara-tentaranya. La yakhfa 'alaina minha syai', tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari kita tentang Dzulqarnain dan juga tentaranya. Wa in tafarraqat umamuhum wa taqatta'at bihimul ard. Meskipun umatnya, penduduknya Dzulqarnain dan juga kaum-kaum yang dia jumpai tafarraqat, berbeda-beda, berpisah-pisah, wa taqatta'at bihimul ard, dan terputus dari satu bumi dengan bumi yang lain, yang ada yang harus melewati laut dan seterusnya. Naam, barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, terlebih khusus tentang kisahnya Dzulqarnain, menunjukkan bahwasanya thariqah Al-Qur'an adalah thariqah yang paling baik. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan inti dan poin yang mesti diketahui oleh seorang hamba, seorang muslim. Sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, aku kisahkan kepada engkau wahai Muhammad tentangnya Dzulqarnain secara keseluruhan dari awal hidup dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala cukupkan dengan menyebutkan apa, hatta idza balagha maghribasy syams, sampai Dzulqarnain dan bala tentaranya di bumi paling barat. Hatta idza balagha matli'asy syams, sampai ke bumi yang paling timur. Itu sudah menunjukkan bahwasannya apa, Dzulqarnain menguasai seluruh penjuru dunia. Ya, dan Allah menyebutkannya antara barat dan timur, sudah cukup. Itu sebagai bukti bahwasannya Allah mengetahui ilmu tentang Dzulqarnain, demikian pula ya, Dzulqarnain benar-benar menguasai seluruh dunia. Dibuktikan ini loh yang paling barat seperti ini yang paling timur seperti ini. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ringkaskan barat dan timurnya sehingga kita mudah, ya, tashil lana, kemudahan bagi kita, at-taysir lana, ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, linahfadzuha atau linahfadzuhu Al-Qur'an, untuk kita menghafalkan apa, Al-Qur'an. Coba disebutkan semua ini di sini, sini. Nah, ini thariqah yang indah. Ma'asyara al-muslimin, ayol ikhwah wa talabah, rahimani wa rahimakumullah. Bahasanya Al-Quranul Karim, naam, itu thariqah yang paling baik. Tidak perlu disebutkan semuanya, tetapi itu cukup menunjukkan Dzulqarnain adalah orang yang adil. Ya, Dzulqarnain dan para pasukannya adalah orang-orang yang kuat, sampai bisa ke mana? Daerah yang paling timur. Wajadaha tatlu asyams atau ala qawmin. Benar-benar menemukan matahari itu terbit di tempat tersebut. Barakallahu fikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang bisa kita sebut sebagai inti dari kisah penyebutan Dzulqarnain. Ya, sudah barat timur sebagai bukti seluruh dunia telah dikuasai, ya. Tsumma atba'a sababa. Kemudian Dzulqarnain dan juga bala tentaranya, prajuritnya menempuh perjalanan kembali. hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga sampai Dzulqarnain bersama jaish tentaranya bainas saddain, tempat yang sangat sulit dijangkau, yang terisolasi karena berada di antara dua gunung yang sangat panjang dari Turki sampai lautan. Ya, jadi gunung tinggi, panjang, terus tidak ada celah. Makanya nanti temboknya Dzulqarnain itu cuma menutup satu sisi. Ini semua terisolasi. Barakallah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa Ya'juj wa Ma'juj, beliau mulai menjelaskan, atau afwan sebelumnya, beliau mengatakan yaqulu ta'ala mukhbiran 'an Dzulqarnain, Allah kembali mengkhabarkan tentang Dzulqarnain, thumma salaka tariqan min masyariqil ard, berjalan tadinya dari barat ke timur, sekarang dari timur ya menuju gunung tersebut, hatta idza balagha baina saddain, sampai ketika Dzulqarnain berada di pertemuan dua gunung, wahuma jabalani mutanawihani bainahuma thughrah yakhruju minha Ya'juj wa Ma'juj ala biladit Turki. Ya, maka dua gunung itu adalah dua gunung yang sangat besar, sangat panjang, yang di dalamnya terdapat thughrah, celah. Yakhruju minha, dari celah itulah Ya'juj dan Ma'juj keluar, ala biladit Turki, untuk menyerang negeri Turki. Fayu'isuna fiha fasadan, ya, mereka berbuat kerusakan. Wayuhlikuna al-hartha wan nasla, dan menghancurkan apa al-hartha, tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, wan nasla, dan juga anak-anak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qalu, maka ketika, atau qauman la yakaduna yafqahuna qawla, di situ di pertemuan antara dua gunung itu, min dunihima, di bawahnya qauman, Dzulqarnain menemukan suatu kaum, la yakaduna yafqahuna qawla, orang-orang yang hampir-hampir mereka tidak bisa memahami ucapan manusia. Nah, karena mereka memang terisolasi di tempat tersebut, sehingga bahasanya susah, benar-benar ajam, tidak bisa dimengerti oleh Dzulqarnain. Ail listi'jami kalamihim wa bu'dihim 'anil nas, mereka itu terisolasi sehingga tidak bisa memahami ucapan-ucapan manusia. Ya, karena ucapannya ajam, aneh. Wa bu'dihim, demikian pula mereka jauh terisolasi 'anil nas, dari manusia. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil 'Azhim, tafsir Ibnu Katsir. Qalu, perhatikan, dan ketika kaum tersebut yang terisolasi atau yang diserang juga oleh Ya'juj dan Ma'juj mengetahui ada seorang Malik Adlun, penguasa raja yang adil, memiliki kekuatan, memiliki tamkin untuk menguasai, ya, sebab-sebab bagaimana menguasai dunia, qalu, maka kaum ini sudah sangat menantikan. Ya, ini juga terbukti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zamannya Abu Bakar, zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ketika kaum muslimin mendatangi suatu kaum karena telah tersohor, masyhur, terkenal bahasanya khalifah Amirul Mukminin dan juga masyarakat muslim semuanya adalah orang-orang baik, ya, banyak yang menerima, termasuk kaum ini. Ya. Kalau ketika datang Dzulqarnain, mereka langsung meminta, karena tahu dia adalah penguasa yang memiliki tamkin, bisa menguasai seluruh dunia, wa adlun, dan juga adil, ya, dan juga memiliki agama yang baik. Qalu ya dzul qarnain, maka mereka pun mengatakan, wahai dzul qarnain, inna ya'juj wa ma'juj, sesungguhnya ya'juj dan ma'juj mufsiduna fil ard, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka mereka mengatakan, wahai dzul qarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj mereka berbuat kerusakan di negeri kami. Maukah naj'alu laka kharjan, kita memberikan kepada engkau upah, hadiah, ala agar engkau taj'ala bainana wa bainahum sadda, agar menjadikan, membangun untuk kami, antara kami dan antara mereka Ya'juj dan Ma'juj sadda, sebuah tembok. Nah, dan ini akan terlihat bagaimana sikapnya Dzulqarnain yang dia itu wara', zahid dan juga zuhud. Dzulqarnain mengatakan, qala ma makkanni fihi rabbi khair. Cukup sudah. Apa yang telah Rabbku anugerahkan kepadaku, khairun, jauh lebih baik. Naam. Ma'asyara at-talabah wal-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca keterangan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau akan menyebutkan bahwasannya Ya'juj dan Ma'juj itu juga bagian dari keturunan Adam alaihi salam. Maka fisiknya sama seperti manusia. Kata beliau rahimahullah, wa Ya'juj wa Ma'juj min sulalati Adam alaihi salam, kama sabata fi sahihain, termasuk dari keturunannya anak Adam. Sebagaimana telah tetap di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kata Rasulullah SAW, innallaha ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya berfirman, ya Adamu, wahai Adam. Fayaqul, maka Adam menjawab, labbaika wa sa'daika, aku penuhi panggilanmu dengan penuh kebahagiaan wahai Rabb. Fayaqul, maka Allah ketika itu perintahkan, ib'ats ba'tsan nari, keluarkan, munculkan, yakni dari Nabi Adam alaihissalam, ba'tsan nar, mereka para penghuni neraka. Fayaqul, maka Adam ketika itu bertanya, wa ma ba'tsan nar, apa itu penduduk neraka, siapa mereka? Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, min kulli alfi tis'ati tis'ati imi'atin wa tis'atin. Nah, pada setiap min kulli alfin, pada setiap seribu, tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una ilan nar. Dari kulli alf, seribu anak keturunanmu, tis'umi'atin, 900, wa tis'atun wa tis'un, 99 ilan nar, semuanya masuk neraka. Dari 1999 masuk neraka. Wa wahidun ilal jannah, satu yang masuk surga dari 1000. Fahina idin yasibus saghiru, pada saat itu ya, anak-anak kecil yasib, menjadi tua beruban. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, maka pada saat itu pula para wanita yang dhati hamlin, memiliki kandungan, tad'u, keguguran, meletakkan bayi-bayi mereka pada hari apa? Kiamat. Fayuqal, maka dikatakan, inna fikum ummatain, di tengah-tengah kalian wahai Adam ada dua umat. Makanata fi syai'in illa katsaratah, tidaklah terjadi kepada mereka sesuatu pun, illa katsaratah, kecuali mereka akan tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Kata Rasulullah, atau kata Allah Subhanahu wa taala, Ya'juj wa Ma'juj, mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj, jumlahnya sangat banyak ya, tidak terjadi kepada mereka illa kasarata, kecuali mereka itu tambah banyak. Nah, barakallahu fik. Dan disebutkan, dihikayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf rahimahullah fi syarhi Muslimin, di dalam Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj, an ba'din nas, dari sebagian manusia, anna ya'juj wa ma'juj khuliqu min maniyyin kharaja min adama fahtalata biturab. Bahasanya Ya'juj dan Ma'juj, mereka itu diciptakan dari afwan saja maninya Adam alaihissalam yang kharaja, yang keluar dari Nabi Adam alaihissalam, fahtalata biturab, lalu bercampur dengan tanah. Fakhuliqu min dhalik, mereka pun diciptakan dari campuran tersebut. Fa'ala hadza, berdasarkan hal ini, kata An-Nawawi rahimahullah, yakununa makhluqina min Adam, mereka itu adalah makhluk-makhluk keturunannya Adam. Walaisu min Hawa, tetapi tidak melalui jalur istrinya Adam, Hawa. Wa hadza qawlu gharibun jiddan, hanya saja ini adalah apa? Pendapat yang gharib, aneh. Ya. Enggak sahih. Farakallahu fiikum. Fama la dalila alaih, mereka tidak memiliki dalil dalam perkara ini. La min aqlin wa la min naqlin, tidak sesuai akal, tidak pula tidak ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la yajuzu i'timaduha huna ala ma yahkihi ba'du ahli alkitab. Maka tidak boleh dijadikan sebagai sandaran. Ya, cerita saja. Dan Ibn Katsir rahimahullah menyebutkan na'am tentang asal-usulnya orang-orang Turki dan juga Ya'juj Ma'juj. Mereka itu dari nenek moyang yang sama. Qala ba'dul ulama, dikatakan oleh sebagian ulama, haula'i min nasli Yafith abi Turki. Haula Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunannya, ya, nenek moyang mereka adalah Yafith abi Turki, nenek moyangnya orang-orang Turki, makanya nyambung dengan Turki itu. Qala, dikatakan oleh para sebagian ulama, innama summu haula'i Turkan, orang-orang ini yang berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj yang sama-sama dari Yafith, ya, itu dinamakan Turkan, Turki, li'annahum turiku min wara'i saddi min hadhil jihadi, karena mereka ditinggalkan, ya, tidak dimasukkan dalam apa? Golongannya Ya'juj dan Ma'juj, tapi dipisahkan, ya, turiku, ditinggalkan. Min wara'i sadd, dari belakang temboknya Ya'juj dan Ma'juj. Wa illa fahum aqriba'u ulaik. Ya. Semestinya mereka orang-orang Turki itu adalah hum aqriba'u ulaik, kerabat bahkan satu moyang dari Yafith. Barakallahu fikum. Sama-sama satu moyang. Barakallahu. Dan disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad Adz-Dzunnuh, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan menyebutkan ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj. Khotaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'asibu izba'ah. Pernah Rasulullah sallallahu berkhutbah dalam keadaan asib, beliau itu terkena isba'ahu di jarinya, filadghatin, filadghati aqrab, dari sengatan kalajengking. Ya, sengatan yang mengerikan, tapi Rasulullah SAW tetap semangat untuk memberikan apa? Khutbah. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, innakum taquluna la aduwa. Wahai para sahabat, kalian itu senantiasa, wahai kaum muslimin, kalian itu selalu berkata la aduwa, sudah tidak ada musuh. Wa innakum latazaluna tuqatiluna aduwa. Tapi kata Rasulullah SAW, innakum, kalian itu sesungguhnya latazalun, akan senantiasa tuqatiluna aduwa, berperang dengan musuh. Ya. Kalau zaman para sahabat bersatu di bawah khalifahan, kalau sekarang afroda, pisah-pisah negaranya. Tetapi apa? La tazaluna tuqatiluna aduwa, akan terus berperang kaum muslimin itu. Ya, maka kalau ada orang mengatakan padahal orang muslim, ya, Muslim kok sukanya perang, Muslim radikal dan seterusnya. Ya, kita tidak mengendaki apa peperangan, tapi kaum Muslimin yang diserang sehingga la tazaluna tuqatiluna adwa. Akan terus berperang kalian itu. Dan ini jalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk sebagian hambanya meraih kemuliaan yang tinggi. Hatta sampai kapan? Hatta ya'tiya ya'juj wa ma'juj. Sampai Allah izinkan ya'juj dan ma'juj itu keluar. Mereka itu iradul wujuh. Wajahnya lebar. Sigharul uyun. Matanya kecil. Suhbus siqaf. Rambut atasnya berwarna putih. Min kulli hadabin yansilun. Mereka nanti dari tempat yang tinggi, yakni pegunungan tersebut, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Su'di rahimahullah, ya, ketika menjelaskan ayat tentang apa hatta balaqa baina saddain, di antara dua gunung, beliau menyebutkan pegunungan itu dari Turki terus sampai mana pantai. Sebagainya menyebutkan dia di Kaukasus, ya, di distrik Hisar. Nah, mereka dari tempat yang tertinggi, dari dataran tinggi akan turun. Ka'anna wujuhahumul majanul mataraqah. Kata Rasulullah SAW, seakan-akan wajah mereka itu lebar. Al-majanul mataraqah. Seperti perisai dari besi. Makanya tidak heran, sebagian ahlul ilm menyatakan bahwasanya mereka ini bangsa. Apa? Wajahnya lebar, matanya sipit. Nah, tapi itu qaulun dhaif, pendapat yang dhaif. Kenapa? Karena Ya'juj dan Ma'juj sampai sekarang masih berada di dalam temboknya. Hanya saja ciri-cirinya demikian. Iradul wujuh, wajahnya lebar, sigharul uyun, dan juga matanya yang kecil. Suhbus syiqaf, rambut di atasnya putih, ka'anna wujuhahumu al-majanul matraqah. Seperti perisai wajah mereka. Ya, mereka masih manusia, tapi jumlahnya sangat banyak. Kalau kita lihat, ketika orang-orang dari Turki ini meminta tolong kepada Zulkarnain, ya, tidak meminta untuk diperangi, tetapi apa? Fahal taj'ala, engkau buatkan untuk kami bainana wa bainahum ratma, antara kita dan mereka apa? Tembok. Kenapa? Karena enggak mungkin bisa dikalahkan. Padahal Dzulqarnain adalah apa? Makanni fihi Rabbi. Diberikan tamkin. Dari seluruh tempat bisa menguasai. Tapi orang-orang yang meminta tolong pun tahu diri. Bahwasanya Dzulqarnain dengan segala kekuatannya. Ketika Allah tidak menghendaki, tidak bisa mengalahkan siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Demikian pula nanti di akhir zaman. Nabi Isa yang bisa membunuh Dajjal, Al-Masih. Ya, tidak diberikan kehendak kuasa oleh Allah untuk bisa membunuh siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Ya, karena mengerikannya mereka, jumlahnya yang banyak. Dan ini satu bapak dengan orang-orang Turki, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama dan dinukilkan oleh Ibnu Katsir, Abul Fida, Ismail Ibnu Umar rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir. Barakallahu fikum. Qalu ya Dzulqarnain, mereka mengatakan wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Mereka Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi. Fa hal naj'alu laka kharjan? Maukah engkau membuatkan untuk kami, atau maukah kami naj'alu laka, memberikan kepada engkau kharjan? Qala Ibnu Jurayj an Atha an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Jurayj, dari Atha bin Rabah, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, apa itu kharjan yang disiapkan? Ajran aziman, sebuah upah, uang, harta, hadiah aziman yang sangat besar. Ya'ni annahum aradu an yajma'u lahu min bainihim malan yu'tunahu iyyah. Mereka sudah menginginkan untuk mengumpulkan untuk siapa? Dzulqarnain. Ya. Malan, harta yang mereka kumpulkan dari penduduk semuanya, yaitu da'iyah, yang akan diberikan kepada Dzulqarnain. Ya, demikian barakallahu fikum. Kalau orang sudah hilang rasa amannya, apapun akan diberikan, dibayarkan. Makanya Rasulullah SAW dalam Sunan Tirmidzi menyatakan, man asbaha aminan fi sirbihi, barang siapa di waktu pagi dia bangun dalam keadaan aminan, memiliki rasa aman, tidak ada musuh dan seterusnya, fi sirbihi, di negaranya. Nah, dan juga menemukan indahu qutu yaumi, membuat menemukan makanan untuk hari tersebut, mu'afan fi jasadi, sehat badannya, ka'annama hizat lahud dunya, itu sudah cukup, seakan-akan dia memiliki seluruh kenikmatan yang ada di dunia. Man aminan fi sirbihi, memiliki rasa aman di negeri. Kita punya harta sebanyak-banyaknya, na'udzubillah, negerinya, daerahnya, kotanya enggak aman. Setiap hari merasa khawatir. Untuk apa harta? Ya tidak. Punya rumah gede, punya mobil besar, banyak hartanya, uangnya disimpan di penyimpanan-penyimpanan. Tetapi laisa aminan. Dia bukan orang yang mendapatkan rasa aman di negerinya. Semua itu akan hancur lenyap dan dia tidak bisa menikmatinya. Maka di dalam baca kisah ini, ma'asyara al-muslimin wa talabah, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada ibrah yang sangat besar. Bagaimana ketakutannya kaum ini ketika tidak memiliki rasa aman. Bangun pagi sudah khawatir. Ya, maka syukuri nikmat yang besar ini. Nah, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tidak menyadarinya, kita tidak mensyukurinya. Na'udzubillah, Allah cabut agar kita tahu rasanya betapa mahal dan besarnya kenikmatan rasa aman. Falya'budu rabb hadzal bait. Beribadahlah, hendaknya mereka beribadahlah kepada rabb hadzal bait, pemilik Ka'bah ini. Alladzi ad'anahum min ju', yang memberikan mereka makan, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari rasa ketakutan. Ya. Mungkin kita enggak sadar. Demikian pula mu'afan fi jasadi, rasa sehat di badan, indahu qutu yaumihi, memiliki makanan untuk hari tersebut, itu sudah nikmat yang sangat besar. Ya. Sekarang kalau kita enggak punya kesehatan, ya, mau makan seenak-enaknya tetap enggak enak. Makanya kesehatan yang murah, yang mudah, yang sederhana yang Allah berikan, ketika kita syukuri, kita nikmati dan kita jaga, ya Allah akan tambahkan itu. Tetapi ketika kita tidak mensyukurinya, ya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut, ya, uang, harta sebanyak apapun akan kita berikan, asalkan apa? Kesehatan itu kembali kepada diri kita. Dan tidak jarang, na'udzubillah, seseorang gara-gara sakit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kepadanya, dia gadaikan, dia jual agama dan akidahnya, mendatangi tokoh-tokoh, orang-orang yang disebut sebagai orang pintar untuk menyembuhkannya. Na'udzubillah. Padahal Allah Asy-Syafi yang menyembuhkan. Tapi seperti inilah keadaan manusia. Ketika dia khawatir, apapun akan dia bayar untuk mendapatkan keamanan, rasa nyaman. Demikian pula ketika sakit. Makanya obat-obat mahal. Ya, dan juga terapi atau ya, perawatan-perawatan yang mahal itu akan dibayarkan selama dia punya uang. Karena dia tahu betul betapa mahal dan besarnya nikmat, keamanan dan juga kesehatan. Yang dengan itu, ketika dia menemukan indahu qutu yaumihi, punya aman, punya sehat, dia jaga, dia syukuri, mu'afan bi jasadi, ya, ada makanan apapun di hadapannya, dia akan merasa ka'annama hizat lahud dunya, semua kelezatan dan kenikmatan dunia akan dia rasakan. Nah ini santri-santri, kalau makannya belum merasa enak, belum seperti memiliki dunia dan seisinya, yang dua tadi perlu dikoreksi. Apa itu? Syukur dan menjaga rasa aman. Dan juga apa? Bersyukur dan menjaga nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ya, dan ini sebagai ibrah untuk kita. Yang mana ketika mendengar ada Malikun Adlun lahu tamkin wa jaysh, memiliki penguasaan dan juga tentara-tentara adil dan seterusnya, langsung meminta, qalu ya dzal qarnain, wahai dzal qarnain, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard, ini berbuat kerusakan di muka bumi, fahal naj'alu laka kharjan, tolong saya berikan ini. Tetapi jawaban yang sangat indah diberikan oleh Dzulqarnain. Qala Dzulqarnain bi'iffatin wa diyanatin wa salahin wa qasdin lil khair. Kata Ibnu Katsir, maka menjawablah Dzulqarnain bi'iffah, dengan menjaga kehormatan dirinya. Tidak mau tidak minta. Menunjukkan beliau tidak apa? Tidak tamak, tidak rakus. Wa diyanah, dengan agama, wa salah, dengan perbaikan. Wa qasdin lil khair, dan keinginan untuk berbuat kebaikan. Ma makanni fihi rabbi khairun, apa yang telah Rabbku tamkinkan, berikan dari penguasaan kepadaku, khair, lebih baik. Ay innalladhi a'tani Allahu minal mulki wa tamkin, sesungguhnya apa yang telah Allah berikan kepadaku dari kerajaan wa tamkin dan penguasaan, khairun li, lebih baik untukku. Minal ladzina tajma'una, dari apa yang telah kalian kumpulkan. Coba kalau sekarang ya sudah dapat dari Allah, tetap juga diambil. Barakallahu fikum. Dan nanti akan nampak mana orang-orang yang ketika membuat sesuatu, diberikan sesuatu seperti Dzulqarnain, diberi kemudahan untuk membuat tembok, dia bersyukur dan menisbahkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepadanya, tidak minta, tidak menerima harta tersebut, Allah jadikan temboknya kekal. Makana lillahi baqiya, apa yang karena untuk Allah pasti akan kekal. Ya, nanti akan kita lihat, padahal apa, Ya'juj Ma'juj banyak dan melubangi, dan dia bisa merusak apa saja sebetulnya. Tapi karena dia bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan nikmat. Apa yang diberikan kepada Dzulqarnain berupa tembok, dengan tembok itu semakin keras, semakin keras, semakin keras. Kata Rasulullah SAW, fayu'idhullahu ka'asaddi makan. Sudah tinggal satu jempol, bubar, jalan, besoknya lebih kuat dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena menyandarkan dan menisbatkan nikmat kepada Allah, mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum. Nah, makanya makana lillahi baqiya, apa yang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala baqiya, akan abadi. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita baca ayat-ayat berikutnya pada pertemuan berikutnya. Afwan Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap mereka yang mengatakan bukan matahari yang mengitari bumi, dan teori-teori rotasi dan revolusi bumi di matahari? Dustakan. Allah yang menyatakan sudah ya, dalam ayat dan juga apa, hadis ya, bahwasanya matahari itulah yang mengelilingi bumi. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan matahari itu ketika waktu malam ya, takharru sajidan tahta arsh ya, setelah dia mengitari, selesai waktunya dia terbenam, dia tersungkur dan sujud di bawah arsnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal hadits sahih, dan hadisnya sahih, jelas itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan Rasulullah SAW melalui lisannya. Maka kita lebih pantas untuk mengimani hal tersebut dan tidak perlu bertanya matahari sujudnya gimana. Lah, sudah imani wa tasdiqu bih, dan benarkanlah. Afwan Ustaz, apakah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendatangi tempat tersebut, tempat terbit dan tenggelamnya matahari? Tempatnya Ya'juj dan Ma'juj, yang itu disebutkan di antara dua gunung sampai sekarang saja apa? Padahal katanya ada Google Maps. Tapi nanti ada kisah Khalifah Wasiq mengirim utusan ya, lalu menemukan tempat tersebut disebutkan oleh Ibnu Katsir, dan di sana dia menemukan wajada ahwalan wa ajaiba, menemukan perkara-perkara yang dahsyat dan juga apa ya, keanehan-keanehan. Dan mereka pergi ya, muddatuhum sanatain, sanatan 2 tahun baru balik ya. Barakallahu fikum. Dan wallahualam bishawab, apakah manusia bisa sampai sana? Nah, jawabannya apa? Wallahualam bishawab. Walaupun sampai, tidak ada apa? Sitroh, tidak ada naungan. Mungkin ada yang sampai, tapi enggak bisa cerita kepada kita. Kenapa? Jadi idhom, tulang belulang. Wallahualam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin. Apa yang keliru dan salah, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nakhtafi ila huna wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.